بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، teman-teman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program kita, pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pada kesempatan kali ini kita sampai pada masalah mandi sunnah. Dan teman-teman rahmat Allah, maaf sebelumnya karena dua hari atau hari kemarin kita sudah set seperti ini, artinya sudah siap, tapi kemudian ada kondisi kesalahan teknis di aplikasinya. Jadi karena saya subscriber belum 1000, jadi kita butuh aplikasi lain ya yang membantu untuk bisa live streaming, dan itu bermasalah. Dan tadi pun bermasalah. Ini kita udah sekian menit menyiapkan baru beres, baru bisa sekarang begitu. Jadi saya mohon maaf teman-teman, rahmati Allah. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal ghuslu 'inda al-ihrami, dan disunnahkan juga mandi 'inda al-ihram ketika ihram. Ihram itu ketika niat umrah atau haji. Ketika melepaskan pakaian berjahit, berganti pakaian menjadi pakaian yang tidak ada jahitannya, kemudian labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Ini teksnya Syekh Abi Suja. Wal ghuslu 'inda al-ihrami, dan juga mandi ketika ihram, wa dukhuli Makkah, dan juga mandi sunnah ketika masuk Makkah. Wadil wukuf bi Arafah, dan juga disunnahkan mandi untuk wukuf di padang Arafah. Waliramyil jimari salat, dan juga untuk melontar jumrah yang tiga. Maksudnya lontar jumrah yang tiga kali, tiga hari. Tanggal 11, 12, 13. Lontar jumrah al-ula, al-wusta, al-aqobah. Walid tawafi, dan juga mandi disunnahkan untuk tawaf. Ya ta'adadul guslu, banyak tambahan mandi, al-muta'adliku, yang mana mandi tersebut berkaitan bil haji, dengan rangkaian kegiatan haji, li umurin, karena banyak hal, karena banyak sebab. Minha, di antara sunnahnya mandi dalam hal yang kaitannya dengan ritual haji, al-ihramu, yaitu ihram, ketika ihram, ketika apa, berniat untuk haji dan umrah, haji dan umrah. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihalihi wa iktasal. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tajarrada. Tajarrada itu artinya tafarroga. Tafarroga itu artinya serius. Serius itu maksudnya hal ini beliau keraskan suaranya. Beliau mengeraskan suaranya, artinya meninggikan suaranya, ihlalihi, untuk ihlal. Ihlal itu labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ini satu-satunya niat dalam syariat ibadah Islam yang disyaratkan untuk ditinggikan suaranya. Jadi niat itu semuanya tempatnya dalam hati. Tapi satu-satunya niat yang bukan cuma dalam hati tapi juga dikeraskan suaranya adalah haji dan juga umrah. Jadi niatnya harus dikencengin. Makanya mutawif itu harus begitu. Harus ngajak niatnya, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktasal, kemudian setelah dia tajarrada sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau ihlal, waktasal, kemudian beliau mandi. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, hasanun gharib, ini hadisnya hasan tapi gharib. Gharib itu jarur periwayatannya ahad, satu tunggal. Jadi setiap angkatan cuma satu orang doang, itu namanya gharib. Setiap angkatan perawi, angkatan sahabat, angkatan tabi'in, tabi'at tabi'in, sampai kepada mukharrijnya. ويستوي في استحبابه الرجل والصبي ويستوي dan sama fi istibabihi ada kesamaan dalam kesunahan mandi ar-rajul was-sabi laki-laki atau anak kecil. Jadi tidak ada bedanya mandi sunnah itu untuk semuanya. Laki-laki baik dewasa ataupun dia anak kecil wal mar'atu wa in kana haidan aw nufasa dan juga sama sebagaimana disunnahkan bagi perempuan wa in kanat haidan walaupun dia haid aw nufasa walaupun dia nifas karena Asma binti Umais karena Asma binti Umais zaujatu Siddiq zaujatu Siddiqi istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma nafasa dia nifas dia artinya belum melahirkan darah nifasnya masih mengalir nafasat bidhil hulaifata dihudhul hulaifah jadi ketika Asma binti Umais itu ikut rangkaian ritual ibadah haji bersama lakinya suaminya Sayyidina Abu Bakar dia darah nifasnya masih keluar sampai beliau ada di Dhul Hulaifah Ali di Ali Ahlan Pak Zulkifli nanti saya cerita ya dua hari ini masalah aplikasi itu dibikin telat gitu. Aplikasi saya nih jadi susah buat live streaming. Kemarin tuh udah siap. Kemarin tuh udah sampai jam 6. Udah sampai jam 7. Ternyata kagak live di Facebook. Kagak live di YouTube. Rupanya gak nyambung. Dhul Hulaifah tuh Bil Ali. Orang Indonesia gelombang pertama kalau ibadah haji nyampainya Madinah dulu 8-9 hari bahkan 10 hari di Madinah berangkat ke Makkah. Nah, berangkatnya itu lewat Dhul Hulaifah, lewat Bir Ali. Mikotnya di Bir Ali. Mikotnya itu ganti pakaian haji dan umrahnya di Bir Ali. Kalau sekarang ada masjidnya begitu, ada orang biasanya di masjid ganti bajunya. Tapi kalau lagi haji, ya, umroh, jangankan haji, ya. Umroh aja orang udah susah mandi lagi ihram. Jadi kalau mau mandi, mandinya di hotel gitu. Dan itu pun kalau lagi musim panas ya, kalau musim dingin tuh orang ogah. Jadi susah sekarang kalau mau mandi sunnah untuk ritual haji dan umrah itu karena jumlahnya banyak. Kemudian kapasitas WC-nya tuh enggak. Ya mungkin 1:100 jamaah ya gitu. WC-nya ada satu pintu yang banding 100 jamaah, itu cuma ada sekian WC doang. Tapi ya sunnah, artinya kalau mau ngejain sunnah ya mandi. Dhul Hulaifah fa'amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan an tattasila lil ihrami untuk dia mandi karena dia ingin berihram. Dan rangkaian ibadah haji tidak khusus bagi orang yang suci saja, artinya satu-satunya hal yang dilarang bagi orang yang haid itu kan tawafnya saja. Ibadah yang lain itu boleh dilaksanakan. Illa anta tufi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah waktu itu beliau sedang umrah. Atau sedang haji wada. Rawahu Muslim diriwayatkan oleh Muslim. Wala farqa fi rajuli bainal aqili wal majnuni dan tidak ada bedanya bagi orang laki-laki antara al-akil baik itu orang yang berakal wal majnun atau dia orang gila wala baina as-sabiyil mumayyiz antara anak kecil yang mumayyiz wa ghairihi atau anak yang belum mumayyiz fa in lam yajid al-muhrimu al-ma'a tayammama dan kalau in lam yajid kalau lam yajid dia tidak menemukan air al-muhrim itu tidak menemukan air orang yang berihram tidak menemukan air tayammama dia bertayamum saja fa in wajada ma'an kalau kemudian dia menemukan air yakfihi yang cukup artinya cukup buat dirinya saja tawaddo'a bihi dia wudu saja bihi dengan air tersebut karena tidak cukup untuk mandi qalahul baghawi itu dikatakan oleh Imam Al-Baghawi syarhus sunnah Syafi'i beliau punya kitab Syarh Sunnah. Wal Mahamir ini ulama abad ke 3 Hijrah. Lahirnya 230 Hijrah. beliau ini salah satu ulama Syafi'i juga, termasuk daripada ashab Syafi'iyah. Qala An-Nawawi, dikatakan oleh Imam Nawawi, in tayammama ma'al wudu'i fa hasan. Kalau kemudian dia tayamum lalu dibarengi dengan wudu, artinya dua, wudu juga tayamum juga, dia memandi untuk ihram, akan tetapi dia tidak punya air, air cukup cuma buat wudu, maka diambillah dua, dia wudu juga, dia tayamum juga. Fahasanun, itu adalah kebaikan. Wa in iktasara 'ala al-wudu'i, kalau kemudian dia iktisar mencukupkan 'ala al-wudu'i untuk wudu saja, falaysa bi jayyidin, itu bukanlah sesuatu yang baik. Ya tapi boleh, cuma bukan sesuatu yang baik. Li'anna al-matluba al-ghusl, karena yang diminta itu adalah mandi, bukan cuma wudu doang. Wa tayammumu yaqumu maqamahu duna wudu, dan tayammum itu jadi maksudnya kalau ada air jangan cuma wudu doang, tapi sekaligus habis wudu atau sebelum wudu tayammum juga. Kenapa? Karena wudu itu tidak bisa menggantikan posisi mandi. Gitu kan, sebagaimana kita kalau janabah nih, airnya gak cukup buat mandi, kan kita tayamum, gak bisa janabah, mandinya diganti dengan wudu gitu. Makanya wa inikta sora adal wudu, kalau dia mencukupkan untuk wudu saja, itu gak bagus. Kenapa? Karena wudu itu gak bisa menggantikan mandi. Ya, ini dimintakan mandi, dan tayamum itu bisa menggantikan mandi. Kan kalau lagi janabah dan gak ada air untuk dia bisa sholat, kan dia tayamum. Tayamum wa yaqumu maqamah, tayamum bisa berdiri untuk menggantikan mandi. Duna wudu, akan tetapi wudu tidak bisa. Qala al-Asna'i, Imam al-Asna'i ini maksudnya Imam al-Isnawi, Nihayatul Usul, kitab usul fikihnya Nihayatul Usul. Qala al-Asna'i, Asna'i, Isnawi sama. Qala al-Asna'i, Imam al-Asna'i mengatakan, nas syafi'iyu, Imam al-Syafi'i menaskan atau menuliskan, alal istihbabi, disunnahkan fil wudu'i, untuk wudu, wal iktisari alihi, dan juga mencukupkan hanya wudu saja, duna tayammumi, tanpa harus bertayamum. Kata Imam al-Asna'i, kata Imam Nawawi kan enggak boleh, bukan enggak boleh. Imam Nawawi bilangnya, kalau mau tayamum dibarengin dengan wudu, wah itu bagus tuh. Cuman kalau wudu saja ya enggak bagus, karena yang diminta itu adalah mandi, dan wudu tidak bisa menggantikan mandi. Sedangkan tayamum bisa, maka bukan cuma wudu tapi tayamum juga. Cuman Imam Asnawi ini, Imam Taqiyuddin Alih ini ingin mengcompare gitu ya, ingin menyampaikan pendapat berbeda. Justru Imam Asy-Syafi'i itu menaskan bahwa yang namanya layak fihi, berarti ada sakat di sini, betul-betul ada sakat di sini. Fa in wajada ma'an layak fihi, betul ada sakat ini, jadi enggak enak artinya, betul. Fa in wajada ma'an layak fihi, kalau layak fihi ya dia mandi kan, kalau enggak cukup baru dia wudu. Benar ini ada sakat, ini ada kesalahan, memang banyak juga nih salah di sini. Wah, sampai mana? Wal iktisaru alaihi duna tayammumi wa 'ad. Imam Syafi'i justru mengatakan tayamum aja, wudu aja enggak apa-apa, enggak usah tayamum. Itu juga sama baiknya. Wa 'azahu, dan beliau Al-Asnawi menisbatkan perkataannya tersebut ila naqlil mahamili wa mawardi. Ila naqli, 'azahu itu mengembalikan, menisbatkan apa yang disebutkan tadi bahwa Imam Asy-Syafi'i menaskan cukup dengan wudu saja tanpa harus tayamum. Itu disebabkan bahwa ini Imam Syafi'i yang ini tuh pernah dinukil, beliau nukil dari Imam Al-Hamili dan juga Imam Al-Mawardi. Kalau Imam Al-Mawardi berarti dalam kitab Al-Hawil Kabir atau Al-Iqna. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi aswajainu itu betul ya, kita tambahin lagi, teks saya ini enggak ada. Minha, dan juga disunnahkan mandi duhuru Makkata, yaitu masuk kota Makkah. Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la yakdhu Makkata, beliau tidak masuk kota Makkah illa ba'da bidtuha, kecuali dia nginap dulu bahasa nginap biri tua di Lutua. Lutua tu lembah ya, lembah di selatan kota Makkah. Hatta yusbiha sampai kemudian dia sampai pagi, wayatasil kemudian mandi, summa yadkhulu Makkah tanharun, kemudian dia masuk ke kota Makkah siang harinya. Jadi Sayyidina Ibn Umar dari Madinah berhenti dulu di Lutua. Lutua itu lembah. Kemudian di situ dia nginep sampai pagi, bangun pagi, baru kemudian dia mandi, lalu dia berangkat ke kota Makkah sudah siang hari. Wayukaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaf'alu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu. Artinya Nabi Muhammad juga termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Makkah, beliau menginap dulu di Lutua. Dan sahabat Ibnu Umar ini kan termasuk sahabat yang masyhur ya, terkenal apa namanya, orangnya demen banget, bukan demen banget, sangat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu memirip-miripin pekerjaannya dengan pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu begitu sampai apa namanya, Nabi Muhammad nginep di Lutua pun beliau ikut nginep di Lutua. Artinya kalaupun dia langsung masuk kota Mekah kan enggak ada larangan. Cuman karena dulu Nabi Muhammad pernah nginep di Lutua, beliau juga nginep di Lutua. Dia ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walla warahu syaikhani, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, walla qulil Muslim, redaksi teksnya ini dari Imam Muslim. Thumma la farqa, kemudian tidak ada bedanya, fi istihbabil ghusli, dalam kesunahan mandi, liman dakhala Makkah, bagi orang yang masuk Makkah, baina man ahrama bil hajj, bagi orang awil umrati, atau untuk umrah, aw lam yuhrimil baddah. Nah, aw lam, ini di teks saya malah enggak dalamnya nih. Aw yuhrimil baddah itu kan juga salah tuh, artinya jadi enggak benar. Jadi maksudnya yang benar itu aw lam yuhrimil baddah. Dan tidak ada bedanya bagi sunnahan mandi ini bagi orang yang masuk Makkah, baik dia ihram untuk haji atau ihram untuk umroh atau dia tidak ihram sama sekali. Dia masuk kota Makkah, ya masuk kota Makkah aja kan begitu. Tanpa menyet ihram. Al-battah, al-battah itu artinya sama sekali. Enggak dalam, terbalik. Ditambahin lamnya, karena kalau enggak dalam jadi kagok, artinya jadi agak bingung. Waqad nassa Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menuliskan, menaskan fil Ummi, dalam kitabnya Al-Umm, anna man lam yuhrim yattasil, bahwasanya siapa yang tidak berihram, yattasil, dia mandi. Yang tidak berihram, dia mandi. Maksudnya disunnahkan juga mandi. Wahtajja bi'annahu, dan beliau rahimahullah Imam Asy-Syafi'i berdalil bi'annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal fatih, ketika al-fath, tahun di mana beliau sallallahu alaihi wasallam membuka kota Makkah, iktasala di dukhuli Makkah, beliau mandi dulu sebelum jadi ketika Fathu Makkah, beliau datang ke kota Makkah bukan untuk haji, bukan untuk umrah. Tapi maksudnya beliau ke kota Makkah, beliau ikut juga mandi dulu. Beliau mandi dulu. Wahuwa halal, dan dia dalam keadaan halal, tidak dalam keadaan ihram. Yusibu tiba, dan dia makir wangi-wangian. Itu kan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika itu tidak dalam keadaan ihram. Karena kalau keadaan ihram, beliau tidak makir wangi-wangian. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW dalam segala occasion kan, dalam segala kondisi itu pakai wangi-wangian, bahkan ingin buka kota Makkah. Yang situasinya kan agak mencekam juga kan kalau kita dengar bagaimana riwayatnya. Artinya tidak se apa namanya, itu bukan perkara orang ngasih sambutan doang. Bukan orang dikasih gelar karpet merah kemudian angkat tangan lambai-lambai assalamualaikum, enggak. Tapi itu situasinya bukan situasi yang sebagaimana kita bayangkan yang ramah-ramah gitu. Nah, itu tetap pakai wangi-wangian. Naam, qala al-Mawardi, ya kata Imam al-Mawardi, al-Mu'tamir, orang yang umrah, idza kharaja min Makkah, kalau dia keluar kota Makkah fa ahram, kemudian dia ihram, waqta shala li ihramihi, dan dia mandi untuk ihramnya, thumma arada dukhul Makkah, kemudian dia masuk. Jadi begini teman-teman, orang yang umrah beda dengan haji dalam masalah ihram. Kalau orang Indonesia nih, biasanya orang Indonesia haji dari, kan hajinya haji tamattu, nyampe ke Madinah, setelah di Madinah sekian hari beliau berangkat ke Mekah. Nah, di Mekah, ke Mekah itu lewat Bir Ali Dzul Hulaifah, beliau ihram di situ. Labbaikallahumma umratan, dulu niatnya. Kemudian masuk kota Mekah. Nah, ketika masuk kota Mekah, datang untuk tanggal 8 Zulhijjah, yang besoknya dia wukuf, orang-orang jemaah haji kita yang udah di Mekah nggak perlu keluar lagi untuk ngambil mikot. Dia mikotnya dari kamarnya, dari hotelnya, dari tempat menginapannya. Karena beliau seperti orang Mekah akhirnya, sudah tinggal sebelum tanggal haji, beliau sudah tinggal di situ. Tapi kalau umroh nggak bisa begitu. Kalau umroh kita datang ya, dari bandara kita nyampe di Jeddah misalnya, atau di Madinah lah. Kalau di Jeddah kan ihramnya langsung dari bandara. Kalau di Madinah ihramnya di Bir Ali. Masuk kita hari pertama umroh. Setelah umroh selesai, besok hari kedua mau umroh lagi, kita harus keluar dulu. Kalau umroh keluar dulu, keluar kota Mekah. Duhula, fathah. Kalau orang umroh hari kedua mau umroh lagi, dia keluar dulu, keluar kota Mekah. Sebenarnya nggak keluar kota Mekah, keluar haram. Karena ada batasan haram. Jadi dia mikotnya di luar haram dulu. Biasanya di hari kedua itu di Jirana gitu. Ada masjid namanya Jirana. Di Jirana itu ada masjid di mana orang-orang kumpul di situ untuk ganti baju. Tapi kebanyakan kalau orang Indonesia nggak muribat. Dia dari hotel udah ganti baju. Dari hotel udah mandi, udah ganti baju. Pas nyampe Jirana, ayo kumpul. Labbaikallahumma auratan. Begitu doang, langsung berangkat lagi. Nah, jadi kalau orang umrah emang keluar dulu. Nah, kalau orang haji nggak dari rumahnya. Dari tempat yang ini. Nah, kalau ada orang mu'tamir umrah, kata Imam Al-Mawardi, idza kharaja min Makkah, kalau dia keluar kota Makkah, kemudian dia ihram, keluar kota Makkah ngambil miqat, kemudian dia ihram waqtasar, kemudian dia mandi sunnah ihram, thumma arada dukhula Makkah, ketika ingin masuk kota Makkah, nuzira, dilihat, in kana ahrama, kalau dia ihramnya min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, kal ja'rana, seperti ja'rana atau ja'rana, orang bilangnya ja'rana. Kalau mikatnya jauh dari ja'rana, dari Makkah seperti ja'rana atau Hudaybiyah, sebenarnya sih enggak jauh-jauh amat ya. Ya kita umroh naik bis paling dari Makkah ke ja'rana itu ya setengah jam lah, 30 menit atau bahkan kurang gitu. Wal Hudaybiyah atau Hudaybiyah, ustuhibbal ghuslu, maka disunnahkan mandi lagi untuk sunnahnya masuk kota Makkah, lidukhuli Makkah, untuk masuk kota Makkah. Wa in ahrama min at-tan'imi, kalau kemudian diihram dari tan'im itu tan'im itu masjid di Aisyah. Jadi tan'im itu adalah mikot paling dekat dari Makkah, jadi halal. Jadi kalau kita ke masjid Tan'im, di masjid Aisyah itu ada papan gede banget. Gitu. Haddul haram. Ini haram sini, ini halal sini. Itu di masjid itu ada dua bagian tanahnya. Ada tanah haram, ada tanah itu. Jadi kalau mau mikot, di sini tanah halal. Ketika masuk tanah haram, wah, udah beres mikotnya. Jadi Tan'im itu dekat. Jadi mikot paling dekat untuk orang umrah. Itu adalah Tan'im, Masjid Sayyidah Aisyah. Dan biasanya kalau orang Indonesia itu hari ketiga. Jadi hari pertama langsung dari bandara atau dari Bir Ali Madinah. Hari kedua itu dari Jirana. Hari ketiga dari Tan'im. Biasanya tiga hari kan kalau umroh. Nanti hari keempat dia pindah ke Mekah. Dia pindah ke Madinah. Atau hari keempat dia balik ke Indonesia. Kalau bagi ya tergantung mana Mekah dulu, mana Madinah dulu. Wa in ahrama min at-tan'im, kemudian dia ihram dari tan'im Masjid Sayyidah Aisyah, fala maka tidak disunnahkan mandi li qurbi, karena dekat. Jadi mandinya jadi repot dua kali karena dekat posisinya. Kalau dari Hudaybiyah itu kan pas masuk kota Makkah dia berhenti dulu untuk mandi. Dan tadi kita sebutin bahwa yang kayak gini repot. Kalau bagi kebanyakan jemaah Indonesia enggak begini. Dia mandinya udah disatuin dari hotel gitu. Wa qala Ibnu Iqra Ibnu Rifa'ah jadi katakan al-Imam Ibnu Rifa'ah wa yadhhab ay yuqala bi mithlihi fil hadd. Wa qala Ibnu Rifa'ah qala Ibnu Rifa'ah Imam Ibnu Rifa'ah mengatakan wa yadhhar ay yuqala bi mithlihi fil hadd. Dan zahirnya bahwa ini mesti dikatakan juga hal yang sama, zahirnya ayu qala bimithlihi dikatakan hal yang sama, sunnah untuk orang yang berihram mandi dan juga mandi lagi untuk orang yang masuk Makkah fil haji ketika ibadah haji. Wallahu alam. Tapi ibadah haji ini enggak begini kan. Oke, keperkataan Ibnu Rifani menjadi tanda tanya, bukan tanda tanya, menjadi di masyarakat dan sebagian ulama kemudian ditakwil. Mungkin maksud Ibnu Rifa'ah ini orang yang ihramnya sejak dari luar kota Makkah. Tapi bagi orang yang hajinya dari kota Makkah sendiri, seperti orang asli Makkah atau orang yang sebelum waktu tanggal 8 sudah ada di Makkah, itu maka ihramnya dia dari hotelnya, dari kamar tempat dia mana dia nginap gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini insya Allah kita lanjut besok ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah kita lanjut besok hari untuk sisa mandi yang masih ada berapa nih mandinya, masih ada lumayan banyak. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena hari kemarin itu kita udah siap berdiri, kita udah baca kitab bahkan cuman gak nyampe itu streamnya ke YouTube begitu, karena aplikasi saya biasa, karena saya belum 1000 subscribernya, jadi saya memakai aplikasi pihak ketiga. Nah, aplikasi pihak ketiga itu biasanya menyambungkan streaming langsung di YouTube dan bisa multi akun, bisa juga dengan akun di Facebook. Ada di YouTube dengan Facebook tuh berbarengan bisa ada. Nah, kemarin tuh enggak, saya enggak ngerti ya, saya kurang paham soal begini. Jadi pas dipencet tuh saya kira online. saya kira online, emang jalan tuh ya, menunya jalan. Udah selesai dicek di YouTube kagak. Dicek di YouTube kagak ada. Akhirnya ya udah, apa namanya, ya emang kagak ada akhirnya kan gitu. Nah, tadi pun udah siap, kita coba lagi ternyata gak bisa lagi. Nah, buka, ini lewat komputer, lewat PC, ternyata YouTube saya udah bisa live streaming sendiri nih lewat YouTube-nya langsung. Tapi browser ya, lewat harus buka PC, jadi webcam saya gitu. Jadi agak... jadi set mulai baru lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan besok-besok tidak lagi ada kendala. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Jika ada pembacaan keliru, mohon dikoreksi. Jika ada penerjemahan yang salah atau pemahaman yang keliru. Juga, ya alhamdulillah. Karena suara di PC ini, mic-nya memang bagusan. Di PC ini mic mahal. Bukan mic mahal. Di PC ini mic-nya Boya, jadi lebih bagus. Kalau kemarin aplikasi pihak ketiga itu kita pakai HP. Dan itu mic-nya ya mic HP biasa gitu ya, yang 20.000 itu. Jadi insya Allah kedepannya terus pakai. Cuman kalau kedepannya pakai ini terus, akhirnya di Facebook nggak dapat. Tapi insya Allah kita cari cara lagi. Jadi karena di browser ini udah bisa, maka kita akan pakai browser ini insya Allah kedepannya, dan media yang lain kita cari akalnya lagi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.